warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra rabi'il awal min a'dami sya'airil Islam wa ja'alahu karamatan li jami'il anam. أحمده على مواهبه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رسول أمر بإقامة الجمع والأعياد في الأمصار والبلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah, demi Allah, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati kecuali kita dapat mengenal dan mencintai Allah. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada kemuliaan yang hakiki kecuali kita dapat mencintai dan mencontoh Rasulullah. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini semakin membuat kita dekat dengan Allah dan dapat mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebuah kenyataan terpampang jelas di hadapan kita, betapa banyak orang yang mengaku dirinya muslim tetapi perilaku dan sikap hidupnya belum menampakkan keislamannya. Betapa banyak kita membaca dua kalimat syahadat paling tidak di dalam sholat-sholat kita sehari semalam, tapi tambatan hati kita bukanlah Allah dan Rasulnya. Betapa banyak setiap kali kita membaca dua kalimat syahadat, tapi syahadat itu baru menjadi pekerjaan rutin yang kelihatannya belum banyak berdampak bagi kehidupan kita sebagai muslim. Pertanyaannya adalah, apa gerangan yang salah dari syahadat kita? Karena itu renungan siang hari ini adalah aktualisasi makna syahadat. Ibu bapak rahimakumullah, paling tidak ada empat hal yang dapat kita renungkan berkaitan dengan pentingnya aktualisasi makna syahadat ini. Yang pertama, kita perlu merenungkan ayat-ayat Al-Quran bahwa dahulu kita pernah bersyahadat kepada Allah dengan mengatakan qalu bala syahidna. Yang kedua, kita akan melihat pengertian dan macam-macam syahadat. Yang ketiga, kita akan melihat pentingnya atau urgensi syahadat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, hal-hal yang dapat merusak atau mendekonstruksi syahadat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mulai dengan merenungkan yang pertama, ayat suci Al-Quran berkaitan dengan kisah bahwa sesungguhnya Ketika kita masih berada di alam arwah, kita pernah bersyahadat kepada Allah. Ini digambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172 menggambarkan bahwa kita bersyahadat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak-anak keturunan Adam min zuhurihim, dari tulang sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengambil kesaksian kepada jiwa mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab ketika masih berada di alam arwah itu, bala, benar, engkau Tuhan kami, syahidna, kami menjadi saksi. Antakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah perlu membuat kesaksian ini sebab jangan sampai pada hari kiamat kita akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa terhadap kesaksian ini atau syahadat ini. Ibu bapak rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita masih berada di alam arwah, kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, kita sudah bersyahadat kepada Allah, kita sudah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir, lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi, orang tuanya lah yang membuat dia beragama Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ayat ini menggambarkan kepada kita surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 172 ini, bahwa pada hakikatnya kita sudah membawa fitrah kita, sudah membawa syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini landasan dari aktualisasi makna syahadat. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan syahadat? Kata syahadat ini berasal dari kata syahada, yusahidu syahadatan. Syahada, yusahidu syahadatan. Itu secara harfiah paling tidak memiliki tiga arti. Yang pertama, syahadat atau asyhadu, artinya yang pertama adalah al-i'lanu atau al-li'an. Al-i'lan ini kelihatannya sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi iklan. Asyhadu bima'na al-i'lanu, artinya sebuah pengumuman, sebuah pernyataan, dan sebuah proklamasi. Jadi sesungguhnya ketika seseorang bersyahadat dengan mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hakikatnya dia sedang memproklamirkan dirinya, sedang mengumumkan dirinya, sedang menyatakan dirinya berbeda dengan yang lain. Begitulah adanya kalau sebuah negara menyatakan dirinya merdeka, memproklamirkan dirinya merdeka, berarti negara itu terbebas dari penjajahan negara lain, dan manifestasinya dia memiliki bahasa nasional tersendiri, lagu kebangsaan tersendiri, lambang negara tersendiri, memiliki undang-undang dasar tersendiri yang merupakan manifestasi dari pernyataan kemerdekaannya itu. Jadi pada hakikatnya ketika seseorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hakikatnya dia sedang memproklamirkan dirinya berbeda dengan yang lain, baik dalam pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan. Asyhadu maknanya adalah al-i'lanu, pengumuman, pernyataan, statement atau proklamasi. Satu. Yang kedua, asyhadu itu maknanya adalah al-wa'adu. Asyhadu maknanya adalah al-wa'adu, yang artinya janji. Jadi sesungguhnya ibu bapa rahimakumullah, ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hakikatnya kita sedang berjanji dengan diri sendiri, janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk hanya mentaati Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Al-wa'adu dainun, janji adalah hutang yang harus dibayar tuntas, lunas, tidak berbekas. Dua. Yang ketiga, ibu bapak rahimakumullah, asyhadu itu maknanya adalah al-qasamu. Asyhadu artinya al-qasamu. Qasam itu artinya sumpah. Dan kita tahu sumpah itu hanya digunakan ketika harga diri kita dipertaruhkan, baik dan buruknya. Karena itu jangan mudah bersumpah kalau tidak mengambil komitmen dari apa yang disumpahkannya itu. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya ketika kita mengandangkan lima syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hakikatnya kita sedang bersumpah kepada Allah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu maknanya adalah al-qasamu, yang artinya sumpah. Dan bagi seorang muslim pantang melanggar sumpah, sebab melanggar sumpah dalam hukum Islam termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Ibu bapak rahimahumullah, ini makna harfiah dari syahadat yang bermula dari kata asyhadu. Syahadat itu macamnya ada dua. Ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid yang lengkapnya berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersumpah, aku berjanji, aku bersaksi. An la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadat ini disebut dengan syahadat tauhid. Lalu yang kedua, syahadat rasul. Syahadat itu berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ibu bapak rahimakumullah, hakikatnya ketika kita mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu mengandung empat makna. Maknanya adalah la maksuda illallah, tidak ada tujuan hidup kita kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang kita cari kecuali Allah. Tidak ada yang kita ingini kecuali Allah. La matluba illallah. Lalu yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah merupakan syahadat tauhid, ini adalah kecuali la maksuda illallah, La matluba illallah. Yang ketiga adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan makna yang keempat adalah la maujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali atas dasar wujud Allah. Itu makna syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada bagian yang kedua itu merupakan syahadat rasul. Ibu bapak rahimakumullah, jadi hakikatnya ketika kita memandangkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu kita sedang menunjukkan bahwa kita memproklamirkan diri kita beriman hanya kepada Allah, mencapai maksud dan tujuan hidup hanya untuk Allah, mencari segala sesuatu hanya untuk Allah, melakukan apapun aktivitas dalam kehidupan dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, la ma'budu illallah, dan pada akhirnya la maujuda illallah, tidak ada wujud kecuali atas dasar wujud Allah. Karena Allah adalah menjadi sebab dari adanya wujud dalam kehidupan dunia ini. Ini macam dari syahadat, yaitu ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Ibu bapak rahimakumullah, lalu apa urgensinya? Apa pentingnya syahadat bagi kehidupan kita sehari-hari? Minimal ada tiga urgensi dari syahadat ini. Yang pertama, syahadat bagi kita seorang muslim adalah merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam bangunan Islam agar memperoleh keselamatan. Ini menunjukkan dari sisi ini bahwa syahadat atau merupakan refleksi iman itu lebih dahulu daripada Islam. Iman kemudian Islam, walaupun sebagian ulama memahaminya Islam dulu baru kemudian iman. Ibu bapak rahimakumullah, urgensi dari syahadat yang kita baca tiap hari pada hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita bahwa syahadat itu adalah pintu masuk ke dalam bangunan Islam. Dan bangunan Islam itu yang membuat kita selamat. Karena Islam sendiri secara bahasa minimal memiliki tiga arti. Yang pertama, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman itu artinya berserah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah, tentu saja setelah didahului dengan ikhtiar. Berserah diri kepada Allah tentu dimulai dengan ikhtiar atau didahului dengan ikhtiar. Yang kedua, Islam secara bahasa berasal dari kata sulamun. Di pesantren itu ada kitab-kitab kecil yang belajar fikih biasanya dimulai dengan sulamun najah, sulamun taufik, tangga untuk mencapai kesuksesan, tangga untuk mencapai taufik. Islam secara bahasa berasal dari kata sulamun yang artinya tangga. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya grafik kehidupan kita itu terus meningkat. Hendaknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena Islam sendiri mengajarkan kepada kita, arti harfiahnya saja artinya tangga, sulam yang selalu meningkat. Dua. Yang ketiga, Islam itu berasal dari kata salima yaslamu. Islam berasal dari kata salima yaslamu, artinya selamat. Salima yaslamu artinya sejahtera. Salima yaslamu artinya bahagia. Ini menunjukkan bahwa kalau orang ingin selamat, kalau seseorang ingin bahagia, kalau seseorang ingin sejahtera, maka pintu masuknya adalah Islam. Dan syahadat adalah pintu masuk ke dalam bangunan Islam itu. Satu. Ini urgensinya. Yang kedua, urgensinya pentingnya syahadat bagi kehidupan kita seorang muslim adalah bahwa syahadat itu merupakan inti dari ajaran Islam. Kalau yang pertama, urhensin yang merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam, maka yang kedua, syahadat urhensin adalah merupakan inti dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang bagaimanapun ibadah muamalah landasannya intinya adalah karena syahadat kita. Tidak mungkin kita melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah, kalau kita tidak bersyahadat kepada Allah. Tidak mungkin ada kesadaran kita untuk berbagi dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kalau tidak dimulai dari syahadat kita kepada Allah. Tidak mungkin kita berlapar-lapar di bulan Ramadan kalau kita tidak mulai dari syahadat kita kepada Allah. Begitu juga tidak mungkin kita dengan ikhlas ibadah haji, ada ibadah wajan, ibadah harta, tidak mungkin kita ikhlaskan kepada Allah kalau tidak dimulai dari syahadat kita kepada Allah. Nampak jelas aktivitas ibadah itu motornya adalah berangkat dari kesaksian kita kepada Allah. Begitu juga dalam kaitannya dengan muamalah politik, ekonomi, sosial, budaya, juga hendaknya ruhnya bersumber dari syahadat ini. Tampak jelas yang kedua, urgensi syahadat bagi kehidupan kita seorang muslim. Syahadat merupakan inti dari ajaran Islam, baik berupa ibadah maupun berupa muamalah. Dan yang ketiga, urgensi dari syahadat adalah bahwa syahadat itu adalah pembeda. Syahadat adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara yang maslahat dengan yang mafsadat. Dengan syahadat itu kita dapat membedakan. Pintu masuknya adalah syahadat. Al-farqu bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Rasul bersabda, pembeda antara kami dan Anda kaum kafir Quraisy ketika itu adalah as-shalat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia sungguh-sungguh telah kafir. Tampak jelas bahwa syahadat itu merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir. Ibu bapak, lalu apa saja yang dapat merusak syahadat kita? Apa saja yang dapat mendekonstruksi syahadat atau kesaksian kita kepada Allah? Yang terbesar yang dapat merusak syahadat kita adalah apa yang sekarang populer dengan ghuzwul fikri. Ghuzwul fikri artinya serangan pemikiran. Bukan ghuzwul askari, serangan militer. Dan kita umat Islam ini untuk mendekonstruksi syahadat berhadapan dengan isu global yang luar biasa, apa yang disebut dengan ghuzwul fikri, melakukan serangan dalam bentuk pemikiran dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dengan terencana dan terorganisir. Tujuannya adalah agar yang lemah mengikuti. Tujuannya adalah agar mengikuti. Siapa yang melakukan serangan pemikiran kepada kita umat Islam, paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha, walan tarda. Digunakan kata lan di dalam bahasa, artinya tidak mungkin. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi nasrani tidak akan pernah ridha kecuali kita mengikuti agama mereka, perilaku mereka, budaya mereka. Nampak jelas dari ayat ini yang melakukan ghuzwul fikri kepada kita umat Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Satu. Tapi yang kedua, yang terus-menerus melakukan ghuzwul fikri secara laten kepada kita ada. Seperti disebut dalam Quran surat An-Nas adalah minal jinnati wan-nas. Yang menggoda kita, yang melakukan serangan pemikiran kepada kita umat Islam ini adalah dari jin dan bangsa manusia. Kata jin itu berasal dari kata janana, artinya tidak kelihatan, tidak nampak. Karena itu setiap kali akar kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata janana, itu selalu artinya tidak nampak. Jannah, surga, tidak kelihatan. Janin, kandungan, juga tidak kelihatan. Dan kata nas berasal dari kata unasun yang artinya nampak. Jadi yang menggoda kita ini disebut dengan minal jinnati wan nas, itu musuh pertama dan utama kita adalah setan dan godaan hawa nafsu, tipu daya setan dan hawa nafsu. Ibu bapak rahimakumullah, Ghazwul Fitri ini jelas yang mendekonstruksi akidah kita, syahadat kita adalah apa yang pertama disebut dengan deideologisasi. Yang dapat mendekonstruksi dan yang dapat merusak syahadat kita adalah deideologisasi atau pendangkalan akidah Islam. Ibu bapak di takat ini sudah muncul pemikiran-pemikiran aneh, jangankan dari orang luar Islam, dari dalam Islam sendiri sudah muncul pemikiran-pemikiran, misalnya Al-Quran perlu diamandemen. Kalau diperbaharui penafsirannya, saya kira wajar sesuai dengan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau Al-Quran diamandemen, itu tidak ada hak kita manusia. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Tapi muncul di kalangan Al-Quran perlu diamandemen, satu. Yang kedua, memang hadis itu kualitasnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi sekarang muncul juga gerakan di kalangan umat Islam, apa yang disebut dengan gerakan ingkarus sunnah. Dua. Yang ketiga, ideologisasi atau pendangkalan akidah itu sekarang telnya sudah tidak lagi menaruh hormat kepada nas yang mulia. Apalagi akhir-akhir ini misalnya kita melihat karikatur Nabi yang menggambarkan Nabi sebagai seorang teroris. Tentu saja sebagai Muslim kita sangat prihatin, sekaligus juga harus waspada, karena Nabi tidak akan menjadi hina gara-gara gambar itu, gara-gara karikatur itu. Ini yang pertama adalah Ghazwul Fikri itu dilakukan dengan deideologisasi, pendangkalan akidah Islam. Dibuat bagaimana umat Islam agar menyangsikan Al-Qur'annya sendiri, diserang pemikirannya agar umat Islam menyangsikan kepada hadis-hadis Nabi. Atau juga dimunculkan pemikiran umat Islam yang tidak lagi menaruh hormat kepada as-salafus salih, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Padahal misalnya beberapa orang sahabat sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga misalnya. Satu, ini Ghazwul Fikri sebagai dekonstruksi terhadap syahadat. Yang kedua, Ghazwul Fikri itu nampak jelas agendanya adalah dengan deislamisasi atau peminggiran ajaran Islam. Deislamisasi atau peminggiran ajaran Islam. Sekarang ibu bapak lihat saja, banyak orang Islam sendiri yang menganggap Islam itu kan hanya urusan pribadi, Islam kan hanya urusan kita dengan Allah, kenapa harus dibawa pada hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan publik atau negara. Yang nampak jelas adalah ketika rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aktif kemudian diangkat, walaupun sudah beberapa tahun yang lalu, ada sebagian umat Islam yang keberatan. Itu namanya membawa persoalan privat menjadi persoalan publik. Padahal ada banyak ulama Islam yang mengakini al-Islamu din wa daulah. Islam adalah agama sekaligus urusan negara. Ibu bapak rahimakumullah, ini Ghazwul Fikri yang kedua adalah melakukan peminggiran terhadap syariat Islam. Karena itu sekarang syariat Islam itu hanya digunakan dalam tiga keadaan. Ibu bapak, saya sering menyebutnya sebagai nak winti. Nak winti, sunat, kawin, mati. Kalau sunat pengennya dengan cara Islam, kalau kawin pengennya dengan cara Islam, kalau mati pengennya cara Islam, maksudnya dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan dengan cara Islam. Tapi dalam hidup dan kehidupannya jauh dari nilai-nilai Islam. Itu yang dimaksud dengan deislamisasi, peminggiran ajaran Islam. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa Ghazwul Fikri itu dilakukan dengan sekularisasi. atau pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Dan ini polanya sudah muncul di sebagian dua, Pak. Lihat di sekolah saja itu ada dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Umum biasanya jalurnya ke Diknas agama, biasa jalurnya ke Departemen Agama. Dan masing-masing itu biasanya ada batasannya. Padahal kalau kita belajar dari ulama tempo dahulu, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawai, dan seterusnya. Ibnu Sina seorang dokter tapi hafal Al-Quran. Mengapa? Karena tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Bagi Islam kedua-duanya menjadi satu urusan. Dan semuanya harus landasannya adalah syahadat kita kepada Allah. Ibu bapak rahimahumullah, inilah hal-hal yang dapat mendekonstruksi atau dapat merusak keimanan kita kepada Allah melalui syahadat. Sebagai kesimpulan, sambil kalau ada yang bertukar pikiran, syahadat secara harfiah itu berasal dari kata syahada yusahidu syahadatan. Artinya ada tiga. Syahadat itu artinya adalah al-i'lanu, iklan, pengumuman, proklamasi, pernyataan. Yang kedua, asyhadu itu artinya al-wa'adu. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat pada akhirnya sedang berjanji kita kepada Allah. Yang kedua adalah al-qasamu, adalah sumpah. Pelajarannya adalah seandainya setiap kita yang memegang jabatan kita masing-masing di level kita masing-masing, kalau kita pegang sumpah jabatan kita, kalau kita pegang sumpah janji kita kepada Allah dengan membaca dua kalimat syahadat, insya Allah Indonesia tidak akan terpuruk seperti ini. Apa pentingnya ada tiga syahadat itu? Yang pertama, syahadat merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam. Yang kedua, pentingnya syahadat itu merupakan inti dari ajaran Islam. Dan yang ketiga, pentingnya syahadat adalah dia menjadi pembeda antara yang mukmin dengan yang kafir. Apa saja yang dapat mendekonstruksi? Apa saja yang dapat merusak syahadat kita kepada Allah? Ada tiga. Melalui apa yang disebut dengan ghazwul fikri, serangan pemikiran. Kita sudah tidak dijajah lagi secara politik, kita sudah tidak lagi dijajah secara militer, tapi kita dijajah pemikiran kita dengan dilakukan tiga hal. Yang pertama, deideologisasi atau pendangkalan akidah. Karena itu yang muncul di sinetronnya adalah sinetron yang aneh-aneh. Yang kedua adalah deislamisasi, Islam dipinggirkan seolah-olah Islam hanya urusan pribadi, padahal Islam ad-din wa daulah. Dan yang ketiga adalah sekularisasi, pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kalau boleh kami berpromosi, itulah sebabnya sekarang dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, pada hakikatnya adalah ingin mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Karena itu kami di UIN Ciputat sudah ada fakultas kedokteran, insya Allah tahun depan sudah bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk mendirikan rumah sakit internasional di Ciputat. Ini semata-mata kami ingin mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu. Ibnu Sina yang seorang dokter sekaligus hafal Al-Quran. Kami mohon doa, mudah-mudahan perjuangan yang baru mulai ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ibu bapak rahimakumullah, ini salatul rahim kita pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Ada Bapak? Kalau tidak, mari ada beberapa saat kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh ikhtiar kita ini akan menjadikan kita mantap akidah kita, mantap syahadat kita, semata-mata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على حبيبنا مولانا محمد فلنت بركان سادتنا رسول اجمعين امين رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله يا مها pengasih lagi maha penyayang. Siang hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah untuk mengakui kebesaran, keagungan dan keluhuran-Mu ya Allah, dan mengakui kelemahan, kekecilan dan kekerdilan diri kami ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat dan rahim-Mu kepada siapapun yang hadir di pengajian ini ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal dan yang thayyib ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang berpegang teguh kepada syahadat kami kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.